Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi, memasuki hadis kelima, ke-14, maaf. Hadis ke-15 Nawawi sebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Rahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengumpulkan, menggabungkan antara iman kepada Allah dan hari akhir terkait tiga perkara yang beliau sebut. Berkata baik atau diam, menghormati tetangga, menghormati tamu. Kaitannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Adapun iman kepada Allah, dia merupakan pokok segala sesuatu, induknya, dasar utama, akar. Maka yang lain-lain yang wajib diimani termasuk iman kepada hari akhir, para rasul, kitab suci, malaikat, semua mengikut kepada iman kepada Allah. Adapun iman kepada hari akhir, ini mengingatkan bahwa ada hari pembalasan, hari dibangkitkannya manusia, dibalas semua amalan mereka, yang baik akan mendapat kebaikan, yang jelek ya mendapat kejelekan. Artinya ini terghib, motivasi dari Rasulullah SAW untuk orang mau menghormati tamunya, menghormati tetangganya, karena itu kebaikan. Kamu akan dapati balasannya jauh lebih baik di hari akhir kelak. Makanya Rasul katakan yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Beriman tentang balasannya, besarnya keutamaannya, besarnya pahala fadilah yang melakukan tiga perkara ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ini semua menjadi jawami'ul kalim dari Rasulullah SAW. Perkataan beliau yang ringkas namun begitu padat. sedikit tapi luas maknanya. Yang pertama, berkata baik atau diam, yang berarti orang diminta untuk menjaga lisannya. Wajib baginya menjaga lisan, tidak bicara kecuali yang baik. Kata Nawawi, Syafi'i berkata, makna hadis, sebelum kamu bicara, sebelum kamu berkata, pikirkan terlebih dahulu. Kalau memang tidak ada madharatnya, maka bicaralah. Jika ada madharatnya, atau kamu ragu, syak, apakah ini ada madharatnya atau tidak, maka seorang yang aqil akan menahan diri, memilih diam lebih baik baginya. Begitu pula kata Abu Muhammad Ibn Abi Zaid, ulama Malikiyah mengatakan, hadis-hadis tentang adab terkumpul pada 4 hadis. Yang pertama ini, mangkana yamin billahi wal akhir fal yaqul qarna wal yasmut. Yang kedua, hadis min husni islam umar itarkuhu malayani, dan telah lalu. Kemudian yang ketiga, hadis la taghdab, jangan kamu marah. Yang keempat, la yu'min ahadukum hatta yuhib li akhi ma yuhib li nafsi. Tidak beriman kalian sampai mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya, dan telah lalu pula. Nawawi juga menukilkan dari beberapa ulama salaf, mereka berkata, "Lau kuntum tashtaruna al-kaghid lilahdah lasakattum an kathir min al-kalam." Kalau saja kalian membeli selembar kertas untuk sebentar saja dicatat di situ semua yang kalian ucapkan, tidak ada yang luput, maka kalian akan memilih banyak diam daripada banyak bicara. Artinya satu lembar sampai penuh catatannya, setelah itu dilihat, ditimbang, dihitung apakah yang telah dia ucapkan dalam satu lembar itu fi khair, ada maslahatnya, kebaikan, diridhai Allah, atau sebaliknya, dosa, mungkar, madharat. Itu baru selembar kertas. Kif, kalau itu berlembar-lembar dan di tangan para malaikat Raqib dan Atid, mencatat segala yang kamu ucapkan untuk kamu pertanggungjawabkan kelak di yaumul akhir. Falyakul khairan. Khairan lafad yang bertentangan dengan syar. Khair anonim daripada syar. Segala arti kebaikan. Maka selama itu baik, selama itu manfaat atau membawa maslahat untuk dirimu, saudaramu, untuk dakwah, bicaralah, sampaikan. La haraj. Tapi kalau sudah yang kamu ucapkan, kamu pikir, kamu lihat ada madaratnya seperti Syafi'i katakan, atau paling tidaknya kamu ragu apa ini maslahat, apa madarat. Jika kamu ragu, lebih baik kamu diam. Nah, yang kedua, mangkana yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim jarah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Memuliakan tetangga, hak yang sangat ditekankan dalam syariat, banyak hadis, juga banyak dalil yang mengancam, terhib bagi orang yang mengganggu, mendolimi tetangganya, jiran, atau memadaratkannya. Kata Rasulullah, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Terus sering Jibril itu mewasiatkan aku untuk baik-baik kepada tetangga. Terus diingatkan oleh Jibril, karena sangat seringnya, kata Rasul, aku menduga sepertinya tetangga ini akan dijadikan termasuk ahli warisku. Karena seringnya wasiat berkali-kali, sepertinya tetangga akan dijadikan termasuk ahli waris. Nyalakan lampu, oh, air panas di hammam. Hadis di Bukhari dan Muslim. Juga yang ancaman Rasul sebutkan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallah la yu'min, alladhi la ya'man jaruh bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa? Tanya sahabat. Orang yang tetangganya tidak merasa aman darinya, terganggu oleh kejahatannya, kezolimannya. Nah, terganggu oleh kejahilannya, tidak beriman orang yang demikian. Karena kalau dia ngerti iman pada Allah, hari akhir dia akan hormati tetangganya, tidak dia ganggu, tidak dia sakiti. Hak-haknya dia tunaikan, karena itu besar. Hak tetangga. Falyukrim jarah, menghormati tamu, menghormati tetangga dengan ya berbuat baik kepadanya, berbuat bakti, memberi makanan misalnya, memberi kuah, atau semisalnya berbuat baik kepadanya, ihsan. Demikian pula agar mereka selamat dari kejahatan kita, selamat dari gangguan kita dengan lisan maupun dengan fisik. Tidak kita ganggu, tidak kita sakiti. Pertanda orang ini menghormati tetangganya. Jangan sampai kejahatan kita menimpa tetangga kita sendiri. Tetangga secara umum terbagi menjadi tiga. Tetangga, muslim, dan kerabat. Artinya masih kerabatmu, itu sepupu, anak ami misalnya. Tetangga, dan itu sekaligus khol, kholah, atau yang semisalnya. Maka dia punya tiga hak. Satu hak tetangga, dua hak Islam, yang ketiga hak sebagai kerabatmu, keluargamu. Yang kedua tetangga muslim, tapi bukan kerabat. Maka dua haknya sebagai tetangga dan sebagai seorang muslim. Yang ketiga, tetangga non-Muslim dan bukan kerabatmu pula, maka dia punya hak satu, yaitu sebagai tetangga, dihormati. Dalam artian tadi, jangan disakiti, jangan diganggu, jangan dizalimi, karena dia masih punya hak sebagai tetangga walaupun kafir. Tetangga yang paling berhak mendapat kebaikan, tetanggamu yang paling pantas mendapat ihsan darimu adalah yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Karena mereka tahu, melihat langsung apa yang masuk ke rumahmu. Sehingga berharap mendapat kebaikan darimu. Ini misalnya saja mereka melihat kamu datang membawa sate, mereka melihat kamu datang membawa martabak, kamu datang membawa cani, bawa teh susu, bawa milo, bawa apa, tetangga paling dekat melihat. Maka berharap dan harapkan dengan itu kebaikanmu sampai ke mereka, kamu bagi, kamu kasih apa yang kamu dapati. Nah, yang lain misalnya masih mending, tetangga jauh dia nggak ngelihat kamu masuk bawa apa, beli apa. Tapi yang dekat ini yang perlu lebih diperhatikan. Yang ketiga, fal yukrim dhaifa, muliakan tamunya. Memuliakan tamu termasuk hak muslim atas muslim yang lain. Termasuk akhlak mulia. Memuliakan tamu di hadis Abu Syuraih di Bukhari, beliau katakan, sungguh mendengar dua telingaku ini dan melihat kedua mataku, Rasul berkata, mengkana yu'min billiyaum wal akhir fal yukrim jarah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Mengkana yu'min billiyaum wal akhir fal yukrim dhaifahu jaizatahu. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya dari pemberian kepadanya. Qila wa ma jaizatuhu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu hadiah yang pantas didapati sebagai seorang? Qala yaumun wa lailah wa dhiyafa thalathata ayyam wa mara dhalika fa huwa shadaqatun alaih. Pemberian kepada tamu artinya sehari semalam, itu yang pertama, kemudian hak tamu itu 3 hari di rumahmu. Lebih dari itu sedekah. Artinya kalau kamu masih berbuat baik padanya, kamu jamu, kamu kasih makan, kamu hormati, itu sudah sedekah bagimu. Tapi hak dia patut untuk dia dapati darimu sebagai tamu, itu selama 3 hari 3 malam. Hadis mengajarkan kepada kita yang pertama, untuk orang itu kalau bicara hendaknya dalam kebaikan. Kalau tidak, tahan. Itu jauh lebih baik. Dan tanda orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Menganggap ucapan dia termasuk amalannya yang akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di yaumul qiyamah. Yang kedua, anjuran untuk orang itu memilih diam jika tidak bisa bicara baik. Yang ketiga diingatkan tentang pentingnya iman kepada hari akhir karena di situ timbangan amalan, karena di situ jaza balasan. Yang baik akan mendapat kebaikan, yang jelek mendapat kejelekan atau hukuman. Hadis tentunya anjuran pula untuk orang menghormati, berbuat baik, ihsan kepada tetangganya, bahkan kalaupun itu kafir, dibaiki selama tidak memerangi agama, dibaiki sebatas itu urusan duniawi, tidak terkait agamanya. Misal tetanggamu sakit, parah, Nasrani atau kafir, dan dia perlu untuk ke hospital segera, dia tak punya kereta, kamu punya kereta, maka kamu naikkan ke keretamu cepat, kamu antar ke hospital. Maka itu kebaikan kepada tetangga, hadiah sebagai tetangga bagimu. Demikian pula berarti ini larangan, ancaman bagi yang berbuat jelek, zalim kepada tetangganya. Alasannya besar, hukumannya berat. Yang terakhir hadis juga tentunya menganjurkan orang itu berbuat baik pada tamunya, menghormati tamunya, dihormati, terutama selama 3 hari pertama, jamuannya, itu hak dia sebagai tamu. Dan itu juga termasuk tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menghormati tamunya. Menghormati tamu. Karena amalan penting dan hak seorang tamu memang. Karenanya dibolehkan dalil syariat untuk berbicara jelek terkait tuan rumah dia sebarkan, kalau tidak dihormati. Firman Allah, La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah enggak senang, enggak cinta orang bicara jelek terang-terangan. Ini misalnya, fulan itu jelek, bakhil, fulan itu pelit, fulan itu tidak menghormati tamunya. Ini bicara jelek. Terang-terangan gitu enggak disenangi oleh Allah. Namun orang yang terzalimi boleh berbicara jelek begitu, menyebarkan ketika dia tidak dihormati layaknya tamu. Tidak diberi jamuan, tidak dihormati, tempat tinggalnya pun demikian, maka boleh dia berbicara jelek. Misalnya, anak bertamu ke rumahnya fulan, dia ternyata bakhil, walang hormati anak, tidak menjamu anak dengan baik, tidak menyambut, karena itu hak dia sebagai tamu. Nah, ini semua menegaskan kepada kita pentingnya dan betapa tinggi syariat memberi hak kepada seorang tamu yang datang ke rumah kita. Nah, terutama jika tamu itu orang yang tidak punya kemampuan. Artinya dia mungkin miskin, fakir. Kalau mampu mungkin dia misalnya bisa tinggal di hotel, makan di resto yang bagus. Tapi nggak semua orang punya kemampuan. Ini lebih-lebih lagi kalau jika tamu kita orang yang tidak mampu untuk dihormati dan dimuliakan. fil ma'ruf. Mungkin itu dulu Zuhud untuk kajian hadis ke 15. Nah, jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik.